Sejak ku pandang, pandang, pandang, terbayang, bayang wajahmu sayang. Sejak ku pandang terbayang wajah yang pantas ku kenal, perawan sungguh menawan, tak lama jadi pacar. Pacaran, pacaran, pacaran, ran, ran. Baru berperan pujaan, sudahlah ada hambatan yang mengguncang perasaan, memecah percintaan. Pacaran, pacaran, menjadilah bencana. Di depan tungku perapian, jadi catatan tak bertanggal. Puncak gunung yang menawan, jadi saksi percintaan. Aku dan dirimu sayang, berjanji kepulangan. Sejak ku pandang terbayang wajah yang pantas ku kenal, perawan sungguh menawan, tak lama jadi pacar. Pacaran, pacaran, pacaran, ran, ran, pacaran, pacaran, menjadilah bencana. kembali ke kampung halamanmu. Dulu sekali berjumpa, saling bersuka. Hidup merantau bersama, kerja pun bersama. Hujan badai yang menghadang, kan selalu ku terjang. Ku bela kau gadis secantik, karena rasa namun terharum menunggunya berbau racun. Pacaran, pacaran, pacaran, ran, ran. Pacaran, pacaran, menjadilah bencana.